Hadisnya apa? Ayo. Hah? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajifa ilaha min ghairi an yanqusa min ajriha syai, atau man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajifa ilaha min ghairi an yanqusa min ajrihi syai. Jadi fasilitator kebaikan itu dapat bagian dari yang mengerjakan. Gitu kan? Tapi kan kalian enggak akan tahu yang lain-lain. Tapi ternyata kita berusaha infak misalnya sehari 1000 ya, dapat pahala alhamdulillah 1000 kali lipat. Ternyata si Joni misalnya 1 juta kali lipat padahal cuma 1000 ya. Wah, ternyata 1000 itu dia dihasilkan dengan keringat dia. Dia nyari dulu. Nah, sekarang nih ada peserta karantina. Saya tadi terima laporan pagi-pagi, Masya Allah, kalian harus betul-betul nih berlomba dalam kebaikan ya. Ini hari ke berapa? 14 kan? Dia 18 juz. Hari ke 14. 18 dulu juga ada peserta kita. 14 hari sudah 30 juz. Ada dulu ya waktu kita masa-masa offline di luar pandemi. Tapi yang ini istimewanya, ini karantina virtual, dia sambil jualan. Dagang. Jualan gini, tapi dia konsisten. Waktu menghafal dia menghafal, setoran dia setoran. Itu dapat 18 juz, Allah kasih 18 juz dalam 14 hari. Nah, itu luar biasa gitu ya. Nah, kita mesti belajar pada orang-orang seperti ini. Kita nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang dengan keringat sendiri terus dapat cuma 2000, 1000 ya dipakai infak. Ya, nanti ada kisah di antara putra Harun Ar-Rasyid. Kalian belajarlah dari orang-orang soleh. Kita itu punya lengkap semua, bukan fiksi. Ya, Anda mau cari apapun di Islam lengkap semua. Tokoh-tokoh dulu inspirasi banyak, yang ilmuwan, yang ahli ini, ahli militer. Wah, hebat-hebat lah semuanya. Yang di militer, diplomat, birokrat. Wah, semua ada contohnya. Yang dahsyat-dahsyat itu. Jadi kita gak ngarang-ngarang. Gak ada di Islam Batman misalnya kan. Apalagi siapa temannya Robin. Musuhnya nanti ada siapa Joker, siapa lagi sih. Ya, atau misalnya Satya Baja Hitam, Ex-Robo, Ex-Bio, Kota Rominami, Tendangan Maut, ya, apa Belalang Tempur gitu. Saya hafal, tahu saya. Ya, tapi saya gak terlalu inilah. Nonton yang kayak gitu gitu kan. Cuman saya tahu ya, karena dalam dunia kita mengajar kan mesti ada, tahu ya, siapa lagi misalnya Son Goku, Son Gohan ya, siapa lagi. Saya tahu yang nulisnya itu Susuke Watanabe. Kalian belum tentu tahu tuh. Yang mau tanya Manchester City menang, saya tahu tuh ya. 1-0 lawan Tottenham Hotspur. Nah, saya tahu gitu. Liga Super Eropa dibatalin ya, saya tahu. Kalian belum tentu tahu tuh ya. Nah, jadi di kita ada semua, bukan fiktif kita. Superman gak ada apa-apa, kita mah real. Ya, mau coba panglima terhebat siapa? Khalid bin Walid, ada. Ya, Ali bin Abi Thalib, dahsyat. Siapa lagi misalnya? Abu Baidah bin Al-Jarrah, ada. Ya, semua bukan fiksi, ada semua. Nah, Barat itu karena nggak punya yang begitu, makanya ngarang-ngarang gitu. Yang nggak harus kita ikutin. Yang nggak harus kita ikutin. Ya, kalian pulang dari sini, beli baju Batman, ngapain? Nggak ada kerjaan. Mendingan buka, makanya kalian belajar. Di kitab-kitab itu gali lagi, belajar lagi. Jangan ninggalin kitab-kitab ulama-ulama dulu itu. Karyanya lengkap. Ya, akhbar misalnya adkia ya, informasi seputar orang-orang pintar sejagat itu dari zaman dulu udah ada ditulis ya, sebelum Michael Hirst itu nuliskan 100 orang berpengaruh sedunia itu udah ada sebelumnya. Ngikutin aja itu udah ada. Bahkan yang paling dahsyat sampai ke hewan terpintar sampai hewan yang paling kurang pintar ada akhbarul ahmak. Informasi seputar yang terbodoh sepanjang zaman ada juga dibikin tuh. Ya, ada Kitabul Hayawan, ada Al Hayawan karya Jahid itu, ada tentang bab hewan-hewan, ada klasifikasi tumbuhan, wah lengkap lah. Gitu, cuman jarang ngaji aja. Begitu ngelihat Arab ini baru dibacain sedikit, padahal kita bicara tentang kitab hewan, bacain amin, amin. Enggak ada hubungannya. Nah, harus pintar kalian, harus pintar, lebih pintar daripada saya kalian, harus belajar yang betul. Enggak cukup dengan amin. Kalian berusaha belajar yang betul, ya. Ah, wasya teruskan wa ana ajzi bihi. Nah, ini kalau Allah sudah berkehendak, maka lipatan pahalanya kita enggak tahu. Makanya di sini puasa itu, teman-teman sekalian, pentingnya untuk kita ketahui adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya jaga jangan sampai pahala berkurang. Jelas ya? Jaga jangan sampai pahala berkurang. Untuk menjaga itu Allah kasih aturan. Nah, kita harus tahu aturannya apa gitu. Ah, maka teruskan. Wasya mujunnatun. Saya sudah terangkan, kan? Dan puasa yang benar itu akan menjadikan kalian punya perisai. Terjaga dari keburukan. Udah saya terangkan. Jadi teman-teman mohon izin ya bagi yang bergabung di sini. Ini Asyamu Junnatun ini sudah saya terangkan di bab yang kedua pada masa itu. Tolong kembali balik. Saya terangkan tentang jinnah, jannah, junnah, perisai yang tak tampak. Intinya junnah itu perisai yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi ikuti aturan Allah, jangan terpancing bermaksiat selama puasa. Kalau ingin pahala dilipat gandakan oleh Allah. Gitu, paham cara memahami ya? Ngerti enggak?